Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebelum kita menjelaskan meneruskan kajian kita yang terkait dengan tatayur, kemarin ada sebuah pertanyaan, itu bagaimana hukum bertatayur dengan dosa atau maksiat yang telah dilakukan. Contoh, semisal dia terkena musibah dan menganggap bahwa musibah yang dia dapati karena dosa atau maksiat yang telah dia lakukan. Apakah yang semacam ini termasuk dari tatayur? Lalu apakah hukumnya bertatayur dengan hal yang demikian itu? Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya hukum dari tatayur itu adalah syirkun asgar, hukum asalnya. Jadi hukum asal dari tatayur adalah syirkun asgar. Dan ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, karena orang yang bertatayul, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada selain Allah. Dalam artian dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, alasan mengapa tatayul itu syirkun asghar, karena dia bersandar kepada sebab, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena orang yang bertatayur berarti dia telah bersandar terhadap sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dalam artian dia bersandar menganggap sial sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut mendatangkan kesialan. Adapun maksiat, adapun perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ini hakikatnya bukan tatayur tatkala seorang menganggap sial. Ya, perbuatan dia mendapatkan suatu musibah dan dia menganggap musibah yang dia lakukan adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh dirinya, maka ini tidak termasuk dari tatayur. Dan memang seperti itulah adanya. Musibah yang ditimpa, musibah yang mengenai seseorang itu memang hakikatnya dari maksiat yang dia lakukan. Dan ini sangat tegas Allah firmankan di dalam firman-Nya yang mulia As-Surah ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin. Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, sebabnya apa? Fabima kasabat aydikum. Ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan tangan kalian, yaitu akibat maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Seandainya semua kesalahan kita ini Allah berikan hukuman berupa musibah di dunia, maka mungkin setiap harinya kita akan tertimpa suatu musibah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari perbuatan maksiat kita sangat banyak, ya, sehingga terkadang kita mendapatkan musibah, terkadang kita mendapatkan suatu nikmat. Jadi bahwasanya bertatayur dengan dosa atau maksiat yang telah dilakukan ini hakikatnya bukan tatayur. Ya, memang seperti itulah adanya. Karena bertatayur itu hakikatnya dia menganggap sial sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Adapun musibah yang menimpa diri kita memang terbukti secara syar'i itu dapat mendatangkan maksiat yang kita lakukan sehingga kita tertimpa suatu musibah, memang ini ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kita masuk langsung pada pembahasan kita yang masih terkait masalah tatayur, masuk kepada poin yang ketujuh yaitu makna dari al-fa'lu dan hukumnya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ya, walahuma, kata beliau, dan bagi keduanya yaitu bagi Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyara wa ya'jibuni al-fa'lu. Ini syahid kita, ya. Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular yang dia tertular dengan sendirinya. Wa la tiyara, tidak ada anggapan yang namanya tiyarah, bertatoyur. Wa ya'jibuni al-fa'lu, dan al-fa'lu membuat aku kagum. Qalu, para sahabat berkata, mal fa'lu, apakah itu al-fa'lu? Qal, al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu itu adalah kalimat yang baik. Ya, dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, kalau tidak salah, ya. Syaikhul Utsaimin mengatakan, al-fa'lu al-kalimatu thayyibah yasma'uha al-insanu fayasurru wa yaqwa raja'uhu wa thiqatuhu billahi. Jadi al-fa'lu itu kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang yang dia senang dengan kalimat tersebut dan bertambah rojanya, bertambah kuat rojanya dia, harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hukumnya adalah jaiz, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mungkin seorang salesman, ya, tatkala dia membuka pintu pagi harinya, terdengar orang mengatakan, ya salim, wahai orang yang selamat, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu. Ya, tatkala dia mendengar kalimat seperti itu, timbul perasaan apa? Optimis. Ya, dia berharap, ya, dagangannya kali ini laris. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Adapun perbedaan antara al-fa'lu dengan tatoyur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab At-Tauhid Ibnu Yasar, yang pertama, bahwasanya at-tatayur itu, di dalam tatayur terdapat su'udzon billah. Kalau tatayur, di dalamnya terdapat unsur berburuk sangka kepada Allah. Adapun di dalam al-fa'lu itu khusnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tatayur, ini ada unsur bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu tidak. Ya. Al-fa'lu ini orang yang tatkala dia mendengar kalimat yang baik, dia bersandarnya bukan kepada kalimat tersebut, tapi dia tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perbedaan antara al-fa'lu dan at-tatayur. Kalau dari sisi hukum jelas al-fa'lu ini hukumnya boleh, adapun tatayur hukumnya haram dan termasuk dari syirkun asghar. Kita masuk ya langsung pada bab yang ke-29, itu babu ma ja'a fi tanjim. Ini bab yang ke-29. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna tanjim, waqsamuhu wa hukmuhu, makna dari tanjim, pembagian dan hukumnya. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmatu min khalqil nujum, hikmah dari penciptaan bintang. Dan yang keempat adalah bayanud dalil, penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yang ana ambil dari kitab mulakhas di buku ana halaman 193 dan ana ambil dari kitab tamhid halaman 344. Dikatakan di dalam kitab Mulaqas, munasabatul bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid, ya, ilmu perbintangan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid, hubungannya adalah lamma kana ba'du tanjim batilan, tatkala sebagian, ya, di sini saya mengatakan sebagian dari ilmu tanjim adalah suatu perkara yang batil. Yang mana yang batil? Karena di sana nanti ada ilmu tanjim yang dibolehkan, mempelajari ilmu perbintangan yang dibolehkan. Yang batil adalah ilmu tanjim yang di dalamnya ada unsur pengakuan terhadap perkara yang gaib. Pengakuan terhadap perkara yang gaib dan penisbatan tasarruf, penisbatan menyandarkan kejadian-kejadian di muka bumi ini kepada nujum. Jadi ilmu tanjim itu sebagian ada yang batil, ada yang Allah haramkan, ada yang diharamkan. Dan di antara ilmu tanjim yang diharamkan adalah di dalamnya ada unsur pengakuan terhadap ilmu gaib dan menisbatkan kejadian alam semesta ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini disandarkan kepada bintang. Wadzalika yunafi tauhid, dan yang demikian ini dapat menafikan tauhid, baik aslunya maupun kamalnya. Baik yang dinafikan itu adalah aslu tauhidnya yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, ataupun yang dinafikan ini adalah kamalu tauhidnya yang wajib, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itulah sangat pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawakan bab ini di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid untuk menjelaskan mana sih ilmu perbintangan yang dilarang dan mana sih ilmu perbintangan yang dibolehkan, agar seorang muslim dia berada di atas basirah terkait dengan ilmu perbintangan. Adapun di dalam kitab At-Tamhid dikatakan babu ma ja'a fi tanjim, yakni fi hukmi tanjim. Jadi makna dari babu ma ja'a fi tanjim, yakni maksudnya adalah hukum dari tanjim, ilmu perbintangan. Yang mana ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua, ada yang jaiz, ada yang boleh, ada wa muharram, dan ada yang haram. Dan yang diharamkan dari ilmu perbintangan adalah merupakan nau'un min anwa'is sihri, jenis dari jenis-jenis sihir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa su'batan minan nujum, barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa su'batan minas sihri, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Wa huwa kufrun wa syirkun billah, dan ini termasuk dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang levelnya sampai syirkun akbar. Ya, jadi ilmu tanjim nanti ada yang hukumnya syirik akbar, ada yang syirik asghar, yang akan kita jelaskan pada poin yang kedua yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid di buku ana halaman 374. Ya, makna tanjim, pembagian dan hukumnya. Ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Dikatakan oleh Syaikh Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, at-tanjimu masdar min najjama. Najjama yunajjimu tanjim. Bitasdid jim. Najjama yunajjimu tanjim. Ai, maknanya adalah apa? Ta'allumu ilmin nujum. Mempelajari ilmu perbintangan. Wa ilmun nujum, kata beliau, dan ilmu nujum, ilmu perbintangan, yan qasimu ila kismaini, terbagi menjadi dua. Jadi ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Athara yu'athiru ta'thir. Athara. Ilmu ta'thir. Yang kedua adalah ilmu tas'ir. Apa hukum mempelajari ilmu ta'thir? Dijelaskan oleh beliau, adapun hukum mempelajari ilmu ta'thir, ilmu perbintangan yang jenis ta'thir ini, yang qasimu ila kismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Dan yang syirkun akbar ini ada dua bentuk. Jadi anda ulangi sekali lagi, ya, ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu apa? Ta'thir. Yang kedua adalah ilmu tasyir, sayyara yusayyiru tasyir, sayyara, ya, perjalanan. Kalau athara dari apa, athara yu'athiru ta'thir, pengaruh kalau secara bahasanya, ya. Dan ilmu ta'athir ini hukumnya mempelajari ilmu ta'athir yang qasimu ila qismaini, hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik besar. Berarti apa? Menafikan aslu tauhid pada diri seseorang. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan yang syirik akbar ini terbagi menjadi dua. Ada dua bentuk. Ya, yang syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama, ayatakida anna hadhihi nujuma mu'athiratun fa'ilatun bima'na anna hiya allati takhluqul hawadith, yaitu meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memberikan pengaruh sebagai pelaku, dalam artian dialah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Tatkala ada suatu kejadian di muka bumi, orang-orang meyakini bintang itulah yang telah menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Ini sebagaimana kesirikan yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mereka meyakini bahwasannya nujum tersebut adalah fa'ilatun mu'athiratun binafsiha, sebagai pelaku yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, binafsiha. Dalam artian apa? Yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini adalah bintang. Ini jelas syirik di dalam apa? Rububiyah. Dan dijelaskan di sini, ini termasuk dari kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mereka dikatakan kaum as-sabi'ah. Yang mana mereka ini, kaumnya Nabi Ibrahim, dijelaskan di sini, mereka membuat patung-patung sebagai cerminan dari bintang-bintang yang ada di atas langit. Nih. Patung ini mencerminkan bintang A, patung ini mencerminkan bintang B. Kemudian ya akhi, syaitan, kata beliau, masuk ke dalam patung-patung tersebut, kemudian memerintahkan kepada kaum Nabi Ibrahim untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Ya, awalnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dalam rububiyah, ya tatkala mereka membuat patung yang merupakan cerminan dari apa? Dari bintang-bintang yang mereka memiliki keyakinan bintang-bintang itulah yang menciptakan kejadian di muka bumi. Kemudian datang syaitan, ya, kemudian masuk ke dalam patung tersebut, kemudian memerintahkan kepada kaumnya Nabi Ibrahim untuk beribadah kepada patung tersebut. Wa hadza bil ijma kufrun akbar wa syirkun kasirki qaumi Ibrahim. Dan ini ya, ijma para ulama hukumnya adalah kufur akbar dan syirik akbar dan kasirki seperti kesirikan yang terjadi pada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun jenis yang kedua adalah ayaj'alaha sababan yadda'i bihi ilmal ghaib. Yang syirik akbar adalah menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan orang yang melakukan inilah yang dinamakan dengan apa? Al-Munajjim. Ya, orang-orang yang menjadikan bintang sebagai perantara untuk mengetahui perkara yang gaib. Ini jelas hukumnya syirkun akbar sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan kahin. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar. Jadi ilmu ta'athir hukumnya ada dua. Yang pertama syirik akbar, ada dua bentuk. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar, yaitu ayataqidaha sababan li hudutsil khairi wasyarri, ai annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila nujum wala yunsabu ila nujum syai'an illa ba'da wuku'ihi. Ya, maknanya bahwasanya yang syirik asghar ini, seseorang meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya sesuatu yang baik atau yang buruk. Dalam artian tatkala terjadi sesuatu, setelah terjadi sesuatu, kemudian mereka sandarkan kepada nujum. Misalnya terjadi gempa misalnya, kemudian muncul suatu bintang, kemudian orang-orang menyangka bahwasanya dengan sebab bintang itulah terjadi apa? Gempa. Mereka menyandarkan hal tersebut kepada bintang setelah terjadinya suatu kejadian. Beda dengan yang tadi kita jelaskan, yang orang dia menjadikan bintang sebagai sebab mengetahui perkara yang gaib. Kenapa syirkun akbar? Kenapa syirkun akbar? Karena dia ada unsur mengakui perkara yang gaib. Sesuatu yang belum terjadi ini adalah suatu perkara yang hanya Allah saja mengetahuinya. Dan ini jelas hukumnya syirik asgar. Adapun yang syirkun asgar, ya syirik akbar yang tadi syirik akbar. Adapun syirkun asgar, dia menyandarkan kepada bintang setelah terjadinya suatu kejadian. Dia jadikan bintang itu sebagai sebab ya, atas kematian seseorang mungkin, atas hidupnya seseorang. Dan ini terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala matinya anaknya Rasulullah yaitu Ibrahim. Kemudian terjadilah gerhana. Orang-orang menyangka terjadinya gerhana ini dengan sebab siapa? Kematiannya Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian dari para sahabat. Ya. Masih belum paham terkait masalah hal tersebut. Menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya terjadinya gerhana itu adalah merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebab hidupnya seseorang, bukan sebab matinya seseorang. Ya. Mengapa menyandarkan bintang terhadap suatu kejadian yang telah terjadi itu hukumnya syirik asgar? Karena dia berarti telah menjadikan apa? Suatu sebab yang bukan sebab. Ya, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya adalah syirkun asghar. Ini ilmu ta'thir. Jadi, ana ulangi lagi secara global bahwasanya kita bahas sekarang adalah ilmu tentang ilmu perbintangan. Jadi para ulama membagi ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir dan yang kedua ilmu tasyir. Adapun ilmu ta'thir hukumnya ada dua. Yang pertama syirkun akbar dan yang kedua adalah syirkun asghar. Yang syirkun akbar ada dua bentuk. Yang pertama meyakini bahwasanya bintanglah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Yang kedua menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Adapun yang syirik asghar adalah menjadikan bintang sebagai sebab terjadinya suatu kejadian setelah terjadinya. Ini hukumnya syirik asghar. Kemudian yang kedua dari ilmu perbintangan adalah ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Wa hadha yanqasimu ila qismaini. Adapun ilmu tasyir kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin terbagi menjadi dua, dua bentuk. Yang pertama, ayastadilla bisairiha 'alal masalihil diniyah. Berdalil dengan perjalanan bintang untuk kepentingan diniyah agama. Berdalil dengan perjalanan bintang untuk kemaslahatan agama. Seperti untuk mengetahui waktu-waktu bulan Hijriah. Menentukan waktu masuknya bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Ya. Maka ini mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan masalah maslahat kebaikan agama. Hukumnya fahada matlubun. Maka ini hukumnya adalah matlub dituntut. Wa idza kana yu'ayyinu 'alal masalih diniyah wajiba. Tapi seandainya ya maslahat diniyah ini terkait dengan suatu perkara yang wajib bagi kita, maka hukum mempelajarinya adalah wajib. Seperti apa? Seperti mengetahui arah kiblat, seperti untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Ya, sholat tepat pada waktunya hukumnya wajib. Dan yang menunjukkan sholat waktunya itu salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu tasyir, tasyir perbintangan. Kapan waktunya zuhur, kapan waktunya maghrib. Maka yang seperti ini hukumnya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, ayasadilla bisairiha 'alal masalihi dunyawiyah. Berdalil dengan perjalanan bintang untuk kemaslahatan kebaikan dunia. Jadi mempelajari ilmu perbintangan berdalil dengan jalannya perbintangan untuk kemaslahatan duniawiyah. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, al-istidlalu biha alal jihad. Berdalil dengan bintang untuk menentukan arah. Barat, utara, selatan, timur. Maka yang seperti ini hukumnya, fahadha jaizun, hukumnya boleh. Ini biasanya para nelayan, jagonya mengetahui arah dengan melihat bintang. Oh, kalau ada bintang itu berarti arahnya arah barat. Ya, sehingga mereka tidak kesasar arah. Karena kalau di lautan, seandainya tidak ada kompas, ya, bagaimana kita tahu mengetahui arahnya kalau di laut, apalagi malam-malam? Maka dengan lihat bintang. Ya. Kemudian yang kedua, dan ini hukumnya boleh. Ya. Yang kedua adalah al-istidlalu biha alal fusul. Berdalil dengan perjalanan bintang untuk menentukan musim. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf. Sebagaimana yang ada di matannya, di dalam matan ini, di antara yang memakruhkan, wa kariha Qatadah ta'allumu manazil qamar. Di antaranya adalah Qatadah. Walam yurakhis Ibnu Uyainah. Dan Ibnu Uyainah pun tidak membolehkannya. Dan yang membolehkan adalah Ahmad wa Ishaq. Warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Ini terkait dengan ilmu apa? Ilmu perbintangan untuk menentukan musim. Dan yang sahih dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin adalah wa as-sahihu fihi adamul karaha. Dan yang sahih adalah tidak makruh. Hukumnya boleh. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan sebab dari pembolehannya, ya, sebab dari pembolehannya, antum bisa lihat nanti di dalam kitab Tamhid di buku ana halaman 345, beliau mengatakan wasababu takhrisi fihi, dan sebab dari rukhsah pembolehan di dalamnya, yaitu annahu yaj'alun nujum, bahwasanya seseorang yang dia menjadikan nujum bintang, dia menjadikan pergerakan bintang, harakatnya, dia menjadikan antara berpisahnya bintang ini dan bintang itu, bertemunya bintang ini dan bintang itu, terbitnya bintang ini, tenggelamnya bintang itu, dia jadikan hal tersebut sebagai alamat, ya, sebagai alamat akan datangnya suatu musim, dan dia tidak menjadikannya sebagai apa? Sebab. Beda kalau dia menjadikan sebagai sebab, ya. Kalau dia menjadikan sebagai sebab, berarti nanti masuk ke dalam ilmu apa? Takfir. Yang menjadikan sebab terjadinya sesuatu. Adapun yang tasir ini yang dibolehkan terkait masalah musim adalah mereka menjadikan bintang itu sebagai alamat atas suatu zaman atau suatu musim, bukan sebagai sebab. Dan Allah memang di dalam firman-Nya ya telah menjadikan bintang itu sebagai alamat. Wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Wa alamatin, dan sebagai alamat wa bin najmi, dan dengan sebab najm yaitu bintang, hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk baik di lautan maupun di daratan. Dan ini adalah salah satu dari hikmah dari penciptaan bintang, yaitu sebagai alamat atau petunjuk bagi manusia ya, terkait dengan kehidupan mereka di dunia untuk mengetahui arah, untuk mengetahui musim ya. Jadi dibolehkan, yang membolehkan ini karena orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan tersebut untuk mengetahui musim, pergantian musim, itu hanya menjadikan sebagai apa? Alamat, bukan menjadikan sebagai sebab. Beda ya antara alamat dengan sebab ya. Bisa membedakannya, alamat sebab. Ya, contoh misalnya seseorang lapar. Yang A belum makan selama 10 hari. B, perutnya bunyi kruk-kruk gitu ya. Kira-kira mana sebab, mana alamat? Kalau alamat, kalau sebab belum makan 10 hari lapar. Alamatnya apa? Bunyi, ya, bunyi keroncongan tuh perutnya. Itu alamat. Ya, dan kalau sebab biasanya menghasilkan suatu akibat, sebab akibat. Kalau alamat tidak menunjukkan suatu akibat. Ya. Jadi yang dibolehkan ini karena dia telah menjadikan bintang tersebut hanya sebagai alamat dan tidak menjadikan sebagai sebab. Tatkala terjadinya musim dingin, musim hujan, kemudian muncul bintang tersebut, oh muncul bintang-bintang fulani, ya, muncul bintang A misalnya, oh ini alamat akan terjadinya hujan. Maka yang seperti ini tidak masalah, tidak mengapa. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang. Hikmah dari penciptaan bintang. Qala Bukhari fi sahihi, qala Qatadah, telah berkata Al-Bukhari di dalam sahihnya, telah berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini li thalathin, karena tiga hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang karena tiga hikmah. Zinatan lis-sama. Yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Di antara dalilnya surat Al-Mulk ayat 5. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Wa laqad, dan sungguh kami telah menghias langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Ini yang pertama. Jadi hikmah dari penciptaan bintang adalah zinatan lis-sama. Ada tiga, yang pertama zinatan lis-sama, hiasan langit. Yang kedua adalah warujuman lis-syayatin, sebagai pelempar syaitan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat yang sama, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِينَ. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman, pelempar, alat pelempar bagi syaitan-syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Yang mana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya syaitan yang mencuri berita dari atas langit terbagi menjadi tiga masa. Masa yang pertama sebelum diutusnya Rasulullah, ini syaitan yang mencuri berita dari langit banyak berhasilnya. Ya, banyak berhasilnya, karena pada saat itu langit tidak dijaga ketat. Sehingga pada saat itu dukun-dukun diagungkan. Kalau mereka punya masalah, orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu kalau punya masalah, maka mereka berhakim dengan siapa? Kahin, dukun. Di antaranya siapa? Kakeknya Rasulullah, ya Abdul Muthalib. Tatkala dia yang menemukan air Zam-Zam, kemudian diprotes oleh kabilah yang lain, akhirnya mau berhukum dengan siapa? Seorang dukun yang berada di Madinah. Kemudian tatkala lahir anaknya Abdullah dan dia pernah bernadar, ya kemudian yang keluar Abdullah, ya dikocok Abdullah lagi, ya dia berhukum dengan siapa? Dengan dukun. Jadi memang pada saat itu dukun diagungkan. Kenapa? Karena banyak benernya tatkala dia menyampaikan berita gaib. Masa yang kedua yaitu masa turunnya wahyu. Tatkala Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka pada saat itu langit dijaga ketat sehingga tidak ada terjadi pencurian di atas langit, tidak ada pencurian berita. Walaupun terjadi, tidak terkait dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa yang ketiga setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang. Ya. Dan ini ya tidak separah sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dan tidak seketat ya Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Jadi kadang-kadang terjadi pencurian berita dari langit, tapi tidak sebanyak sebelum diutusnya Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Sehingga tidak aneh terkadang seorang paranormal atau seorang dukun dia meramal kok kebetulan benar. Bisa jadi itu dia dapatkan dari syaitan yang mencuri berita dari atas langit. Bukan berarti dia mengutip perkara yang gaib. Ya. Tatkala kita meyakini, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya syaitan itu dapat mencuri berita dari atas langit, kemudian dia sampaikan kepada kahin, kemudian ada orang yang dia meramal kemudian benar, maka bagi kita orang-orang yang berilmu yang paham akan hal ini, kita apa? Wah, itu kebetulan aja. Ya, kebetulan dia dapat berita dari syaitan. Kita tidak meyakini orang tersebut mengerti perkara yang gaib. Inilah pentingnya ilmu, ya, membentengi kita dari perkara-perkara yang batil. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, ya tatkala seorang peramal meramal kemudian benar, apa yang terjadi? Dia bisa membenarkan. Ya, dia bisa membenarkan karena dia jahil. Ya. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada bihan nas, sebagai alamat yang manusia mengambil petunjuk dengan bintang tersebut, baik di daratan maupun di lautan, berdalil dengan surat An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, wa alamatin dan sebagai alamat-alamat, wa bin najmi dan dengan sebab bintang mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian di sini dikatakan, faman ta'awwala fiha ghairu dzalika, ya, barang siapa yang dia mentakwil, dalam artian dia memiliki keyakinan tentang bintang yang tidak sesuai dengan tiga hikmah Allah menciptakan bintang, faqad akhta'a, sungguh berarti dia telah apa? Salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Dia telah menyia-nyiakan dirinya dan dia telah membebankan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu atasnya. Sementara kita dilarang membebankan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Ya. Kita dilarang untuk membebankan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan bintang itu hanya tiga. Sebagai hiasan langit, sebagai alat untuk pelempar syaitan, sebagai alamat bagi petunjuk manusia. Ima alamat arah ataupun musim dengan keyakinan hanya sekedar sebagai alamat. Maka barang siapa yang mentakwil, ya dia mencari-cari sesuatu yang keyakinan yang terkait dengan bintang, menyelisih tiga hal tersebut, maka pasti dia telah salah. Karena tidaklah Allah menciptakan bintang kecuali dengan tujuan ini. Dan kita watakallafa, tidak boleh membebankan diri kita terhadap sesuatu yang tidak kita ilmui, tidak boleh. Ya, sebagaimana di sini beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira al-qadar fa amsaku, jika disebutkan masalah qadar, masalah takdir, maka diamlah. Ya, kalau kita tidak punya ilmunya jangan bicara. Wa idza dzukira ashabi, apabila disebut ya tentang sahabatku, maka fa amsiku, diam. Ya. Kalau kita tidak berilmu tentang keutamaan sahabat, kemudian ada kesalahan-kesalahan sahabat karena suatu sebab, kalau kita tidak mengilmuinya, maka diam. Jangan berbicara. Misalnya tentang terjadinya peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Kita enggak paham, diam, enggak usah bicara. Fa'amsiku. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmunya. Wa idza dzikrat an-nujum, dan apabila disebutkan tentang bintang, fa'amsiku, maka diamlah. Enggak usah berbicara. Karena kita tidak memiliki ilmunya. Yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang tujuannya hanya tiga. Sebagai hiasan langit, sebagai pelempar untuk pelempar syaitan yang mencoba mencuri berita, dan sebagai alamat bagi manusia. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil. Di sini ada dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada satu dalil, ya. Dari hadis ada satu dalil, an Abi Musa qala, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga kelompok manusia, la yadkhulunal jannah, yang tidak masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya At-Tamhid, hadza wa'idun, ini adalah merupakan ancaman dari Rasulullah, yujra 'ala zahiriha, yang kita biarkan apa adanya secara zahirnya, wala yu'awil, enggak perlu ditakwil, ya kita enggak usah jelaskan ini maksudnya tidak masuk ke dalam surga, maksudnya apa, enggak usah, fayutraku 'ala zahirihi, kita biarkan secara zahirnya. Pokoknya salah satu, ada tiga kelompok, la yadkhulunal jannah, yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Enggak perlu kita takwil, kita jelaskan, oh maksudnya seperti ini, seperti ini. Maksudnya dia tidak masuk ke dalam surga, diancam, nanti juga bakalan masuk. Enggak usah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak usah kita takwilkan. Kita biarkan apa adanya sebagai bentuk ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama adalah apa? Mudminul khamri. Yang pertama adalah pecandu khamr. Dikatakan oleh beliau, wal muradu bil mudbin alladhi yudawimu ala surbil khamri wa la yatubu ila Allah minha. Jadi orang yang senantiasa minum khamr dan tidak bertobat kepada Allah sampai matinya tidak bertobat. Bahkan banyak kita dengar berita ya, orang-orang yang mengoplos minuman khamr, mereka mati dalam keadaan yang demikian itu. Dan ini membuktikan di antara benarnya perkataan seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, pernah mengatakan suatu perkataan, beliau karena melihat pengalaman-pengalaman pribadi beliau, ya kemudian beliau mengatakan suatu perkataan, man asha alaihi mata alaihi, man asha ala syai' mata alaihi, man asha ala syai'in mata alaihi. Paham ya insyaAllah maknanya? Man asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang dia hidup di atas sesuatu, mata alaihi. Maka dia mati di atas sesuatu tersebut. Seseorang yang setiap harinya nyandu khamr, bisa jadi dia mati tatkala minum khamr. Seseorang yang dia setiap harinya dalam kehidupannya, dia berdakwah, ya, mendakwahkan tauhid misalnya, intinya dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan dia pun matinya dalam keadaan yang demikian itu. Banyak contohnya. Ya, dicontohkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tatkala seseorang ditalkin la ilaha illallah, malah mengatakan apa? Sekak mat. Kenapa? Oh, berarti dia ternyata orang yang suka main catur. Ana baca kitab bukunya Ustaz Umar, ya. Kisah-kisah nyata itu ya, Ustaz Umar anak salah satu yang ana baca ya, tatkala seorang teman dia kecelakaan naik motor, tatkala ditalkin, apa yang diucapkan? Wins, wins. Tahu wins? Menang, menang. Kenapa? Orang ini suka main game. Ya. Seperti itulah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Man asya ala syai'in mata alaihi. Kalau kita mau mati dalam keadaan apa? Maka hiduplah di atas tersebut. Ya, kalau kita hidup di atas thalabul ilmi, bisa jadi kita mudah-mudahan mati dalam keadaan menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, di antara tiga jenis manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga, waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturrahim. Ar-rahim hiya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-qurabah min jihatil abbi wal ummi, keluarga dari jalur ibu dan bapak. Ya. Yang dimaksud dengan rahim itu adalah keluarga dari jalur ibu dan bapak yang kita wajib untuk menyambung silaturahim kepada mereka setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua jelas. Dan yang termasuk dari rahim kita yang wajib kita untuk menyambungnya, tidak boleh memutuskannya, yang hukum memutuskannya termasuk dari dosa besar, diancam tidak masuk ke dalam surga, yang pertama adalah al-aulad, anak. Berarti kalau kita anak kita, anak termasuk apa? Rahim. Kemudian wa'auladuhum, dan anak dari anak. Siapa? Cucu. Wa'ikhwatu, kakak laki-laki. Wa'akhwat, kakak perempuan. Wa'auladuhum, dan anak-anak mereka. Berarti apa? Keponakan. Kemudian thumma al-a'mam, kemudian paman dari bapak, paman dari ibu, dan anak-anak mereka. Berarti apa? Sepupu. Ya, tapi ada batasan-batasannya. kalau kita jelaskan kajiannya Ustaz Firanda itu, memang ada di Yaumi dulu ya, yang termasuk Rahim itu ada perbedaan di antara para ulama. Ya. Dan yang paling yang dimaksud dengan Rahim, yang kita paling wajib untuk menyambungnya adalah, yang dimaksud dengan Rahim ini adalah orang-orang yang haram bagi kita untuk menikahinya, haram. Ini Rahim yang paling utama kita sambung. Berarti seperti kalau anak jelas, kakak perempuan kita jelas, kemudian keponakan ini jelas, paman, bibi ini jelas, ini haram untuk di kita nikahkan. Adapun anak dari paman ini tidak termasuk dari mahram kita ya, bukan termasuk dari mahram, anak dari paman. Berarti anak dari paman itu apa? Sepupu ya? Ah, sepupu ini bukan mahram. Jadi kalau lebaran antum enggak boleh salaman. Ya hukumnya haram. Anak paman itu bukan mahram. Salaman enggak boleh, dinikahin boleh. Ya. Nah. Kemudian kakek dan nenek ini termasuk dari rahim. Wa musaddiqun bisihri. Dan yang ketiga, yang ini adalah merupakan syahid dari pembahasan kita dari hadis ini adalah musaddiqun bisihri, yang membenarkan sihir. Timbul suatu pertanyaan, apa hubungannya hadis ini dengan pembahasan kita yaitu ilmu tanjim? Di sini katanya syahidnya adalah wa musaddiqun bisihri. Apa hubungannya? Maka dikatakan, ya, di antara bentuk ilmu tanjim adalah bahwasanya ilmu tanjim termasuk jenis dari ilmu sihir. Wa musaddiqun bisihri masuk di dalamnya apa? Ilmu tanjim. Karena ilmu tanjim adalah bagian dari ilmu sihir. Fatanjimu, maka ilmu perbintangan, nau'un minas sihri, adalah jenis dari sihir. Jenis dari sihir. Ya. Kemudian ada suatu catatan yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid, halaman 348 sampai 349, ya, beliau mengatakan wa mimma yudkhalu fit tanjim fi hadzal asri biwuduhin ma aghflati nas anhu ma yakthuru fil majallat mimma yusammunahu al buruj. Ya, dan yang masuk di dalamnya dari ilmu tanjim pada zaman sekarang ini, ya, biwuduhin, dengan sangat jelas, ma aghflati nas anhu, ya, sementara manusia banyak yang lalai, tidak paham, adalah yang banyak terdapat di majalah-majalah yang mereka beri nama al-buruj, atau kalau dalam istilah kita zodiak, ramalan bintang. Ya. Yang pada majalah-majalah tertentu di negara kita, ya, satu lembarnya atau mungkin selembar atau setengah lembar dari halaman itu berisi lamaran ramalan-ramalan bintang atau zodiak. Yang orang lahirnya bulan ini, tanggal ini, maka bintangnya Asad. Nah, di sini katakan Asad, Leo, atau Scorpio, atau Taurus, Taurus, atau Libra mungkin. Apalagi? Hafal ngantum? Aries. Ya. Aries. Bunda beliau mengatakan, yang seperti ini wajib bagi kita untuk mengingkari. Wajibu ingkaru, wajib bagi kita untuk mengingkari. Wajibu aidun ala kulli muslim ala yadkhuluhu baitahu, dan juga wajib bagi seorang muslim untuk tidak memasukkan majalah tersebut ke dalam rumah. Dijelaskan oleh beliau, kenapa? Karena memasukkan suatu majalah yang di dalamnya ada ramalan bintang zodiak, maknanya adalah, kata beliau, li'anna hadha ma'nahu idkhalu lil kuhana ilal buyut. Maknanya sama saja dia memasukkan apa? Kahin ke dalam rumahnya. Wong kita man'ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, kita bertanya tentang sesuatu, walaupun sekedar iseng mungkin, kita tidak membenarkan. Apa akibatnya? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Salatnya tidak diterima. Lah ini apa? Mendatangi kahin. Kahin kita apa, datangkan ke dalam rumah. Maka ini lebih parah lagi. Ya. Kalau ada di rumah-rumah kita majalah atau koran-koran, biasanya koran-koran kita beli koran yang di dalamnya mungkin kita awalnya cuman ingin baca berita yang ada di dalam koran tersebut. Tapi kalau ada ramalan bintang, jangan masukkan ke rumah. Apalagi korannya banyak gambar-gambar, ya lebih parah lagi. Maka kata beliau, barang siapa yang membacanya sekedar baca, sekedar pengen tahu saja tanpa membenarkan, maka fala tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Fa in shadaqa, tapi jika dia membenarkan apa yang ada dalam ramalan tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini di tempat kita sangat memprihatinkan, ya banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami hal yang demikian itu. Bahkan ada di TV-TV ada ya acara seperti itu ya. Kemudian di koran-koran juga ada. Ya. Kalau kebetulan kita mungkin mau lihat pertandingan Piala Dunia Indonesia yang lawan Argentina, kemudian di sampingnya kok ada ramalan bintang, jangan ditoleh. Enggak boleh lihat. Ya kita lihat, ya. Kemudian kita baca walaupun sekedar iseng, maka tidak diterima salat kita selama 40 hari. Ini yang bisa kita bahas terkait masalah bab yang ke-29. Kita masuk sedikit bab yang ke-30. Ya. Itu babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Ay minal wa'idi fil kitabi wa sunnah wa bayani anna dhalika kufrun billah. Ya, babu maja'a maknanya minal wa'idi, berupa ancaman dari Alkitab dan As-Sunnah, dan yang menjelaskan hukum yang demikian itu yang termasuk dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-istisqa bil anwa, menyandarkan hujan kepada bintang. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada bab yang ke-30 ini, ya, tentang menyandarkan hujan kepada bintang, ada 4 poin. Yang pertama yaitu munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian juga kita juga jelaskan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Yang kedua, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang, dan yang keempat adalah penjelasan dalil. Adapun poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ini ana ambil dari kitab Tamhid halaman 352, dan juga bisa antum lihat kitab Mulakhas halaman 198 pada kitab ana. Kalau di dalam kitab Tamhid dikatakan, wa munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwasanya menyandarkan hujan dan nikmat dan keutamaan kepada bintang adalah termasuk dari kesyirikan. Yang menyandarkan hujan ataupun dia menyandarkan suatu nikmat ataupun dia menyandarkan suatu keutamaan yang dia peroleh tatkala turun hujan, ya, kemudian dia sandarkan kepada bintang, ya, tatkala dia mendapatkan nikmat dia sandarkan kepada selain Allah misalnya, maka ini termasuk dari kesyirikan. Dan syirik di sini adalah munafin likamali tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti hukumnya apa? Syirkun asgar. Yes. Hukumnya syirik asgar. Menyandarkan hujan kepada bintang, hukumnya syirkun asgar. Munafin likamali tauhid. Fa inna, kata beliau, fa inna kamalat tauhidi al-wajib, sesungguhnya kesempurnaan tauhid yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba adalah dia menyandarkan segala nikmat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan menyandarkan nikmat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin walaupun mungkin memang nikmat yang kita dapatkan itu kita sandarkan kepada sesuatu yang memang sesuatu tersebut adalah sebab kita mendapatkan nikmat, tetap tidak boleh. Kalau kita bersandar kepada suatu sebab yang benar-benar sebab itu terbukti secara sari maupun qadari memberikan kita sesuatu, menjadi sebab sesuatu, tetap kita tidak boleh bersandar. Apalagi kita bersandar ya kepada sesuatu sebab yang dia ini hakikatnya bukan sebab. Oleh karena itulah dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, Syaikh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, orang yang dia bersandar kepada bintang akan turunnya hujan, bersandar kepada bintang akan turunnya hujan, atau menyandarkan hujan kepada bintang, ada dua kekeliruan. Yang pertama apa? Yang pertama, dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Bintang bukan sebab akan turunnya hujan. Berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Menjadikan sebab yang bukan sebab, hukumnya apa? Syirkun asghar. Kemudian yang kedua, apa? Bersandar kepada sebab. Jelas kalau bersandar kepada sebab, bagaimanapun bentuknya, baik sebab tersebut terbukti syar'i maupun qadari atau tidak, maka sama hukumnya syirkun asghar. Karena itulah benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Khalusiyah dalam kitabnya At-Tamhid, orang yang menyandarkan hujan kepada bintang, ada dua kekeliruan. Yang pertama, dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Yang kedua, dia telah bersandar kepada sebab. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ini sangat jelas ya. Intinya bahwasanya bab ini sejenis dengan bab sebelumnya. Hanya saja bab ini lebih khusus. Kalau bab sebelumnya terkait dengan ilmu perbintangan. Dan di antara ilmu perbintangan yang hukumnya adalah haram apa? Menyandarkan hujan kepada bintang. Intinya bab ini adalah penyempurna dari bab sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga, hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang, hukmuhu yanqasimu ila thalathati aqsam. Hukumnya terbagi menjadi tiga. Ini anda ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar ya. Tauhid Muyassar ini kitabnya ringkas ya. Ini anda ambil dari kitab Tauhid Muyassar dan ini pun dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirkun akbar. Syirik besar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walahu suratani. Dan ini ada dua bentuk. Yang pertama, ayadu'uwa al-anwa litaskiyahu. Berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Jadi hukum menyandarkan hujan kepada bintang, hukumnya ada tiga. Yang pertama syirik akbar. Yang syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama yaitu berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan. Yang santri baru, kenapa syirik akbar? Berdoa kepada bintang agar turun hujan, kenapa syirik akbar? Ada yang tahu? Hah? Berdoa adalah ibadah. Dulu juga jawabnya kayak gitu akhirnya. Doa di sini bermakna at-tulab, talab, meminta. Ah, ana minta pulpen antum. Ibadah. Berarti ana syirik ya. Hah? Isti'ana, meminta itu ada dua amalan ya, amalan secara zahir dan amalan secara batin. Yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini ya. Tatkala kita dijelaskan oleh ulama bahwasanya meminta kepada makhluk itu boleh, tapi dari sisi amalan zahirnya saja ya. Amalan batinnya tetap kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Salah satu dari 4 syarat ini atau 3 syarat, 4 syarat ya. Salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, meminta kepada makhluk ya, hukumnya boleh jika terpenuhi berapa? 4 syarat. Ini kaidah yang antum harus paham ini. Ya, banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan sebabnya karena enggak paham kaidah ini. Jadi meminta kepada makhluk hukumnya boleh jika terpenuhi 4 syarat. Salah satu dari empat syarat ini tidak terpenuhi, syirkun akbar. Syirik besar. Yang pertama, perkara yang diminta bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Menurunkan hujan kekhususan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang minta kepada makhluk dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka jelas hukumnya adalah syirkun akbar. Seseorang datang ke orang pintar, misalnya untuk disembuhkan dari penyakitnya, bukan untuk diobati ya, untuk disembuhkan. Namanya penyembuhan itu di tangan siapa? Allah. Seseorang bisanya mengobati, bukan menyembuhkan. Kalau dia meminta sesuatu merupakan kekhususan bagi Allah kepada makhluk, maka hukumnya syirik akbar. Sementara ini orang yang minta kepada bintang, kenapa syirik akbar? Karena dia minta ya kepada makhluk dalam suatu perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, boleh jika dalam perkara yang makhluk mampu. Ini konsekuensi dari yang pertama ya. Sebenarnya yang pertama sama yang kedua sama aja. Yang makhluk meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu. Kalau makhluk tidak mampu berarti merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang diminta harus hidup bukan mait atau benda mati. Walaupun kita minta uang 1000 sama orang soleh yang sudah mati, enggak boleh. Syirkun akbar. Kenapa? Mati. Walaupun dalam perkara yang makhluk mampu, memberikan uang 1000 bisa saja. Tapi kenapa meminta kepada orang yang soleh yang sudah mati syirik akbar? Karena dia minta kepada mait. Ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang diminta hadir, tidak goib. Baik yang hadir orangnya, ataupun yang hadir suaranya, ataupun yang hadir tulisannya, yang mewakili kehadirannya. Ya. Kalau tidak hadir, kita memiliki keyakinan orang yang tidak berada di hadapan kita dapat menolong. Seperti keyakinan orang-orang sufi ya, terhadap syekh-syekh mereka. Kalau mereka misalnya dia dalam keadaan sesuatu yang terjepit, mungkin dia kelelap gitu ya, kemudian dia sebut syekhnya, ya syekh datanglah, saya butuh pertolonganmu. Goib. Maka seperti ini hukumnya syirkun akbar. Antum minta dikirimin uang, orang tua antum di Jakarta, boleh enggak? Boleh, pakai SMS. Gitu ya. Dihukumi hadir, apanya yang hadir? Suaranya hadir. Nah, jadi kenapa berdoa kepada bintang untuk menurunkan hujan kuasa syirik akbar? Karena tidak terpenuhi salah satu dari empat syarat bolehnya meminta kepada makhluk. Ya, salah satunya apa? Dalam perkara yang bukan merupakan khususan bagi Allah. Kemudian bintang adalah makhluk benda mati. Dihukumi dengan sama dengan mayit. Kemudian yang kedua, yang syirik akbar adalah meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Walaupun dia tidak berdoa kepada bintang tersebut. Jadi dia tatkala turun hujan, dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya syirik akbar jelas. Yang meyakini suatu sebab berpengaruh dengan sendirinya, maka hukumnya syirkun akbar. Walaupun sebab tersebut terbukti secara syar'i maupun qadari, syirkun akbar. Lebih-lebih lagi kalau sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Ya, kalau tidak terbukti secara syar'i dan qadari, kemudian dia meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya, berarti dia memiliki dua kesalahan. Yang pertama menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, dan yang kedua dia meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Dan ini yang hukumnya syirkun akbar ya. Meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir dan izin Allah, hukumnya syirkun akbar. Yang kedua adalah syirkun asghar. Menyandarkan hujan kepada bintang adalah syirkun asghar, yaitu jika menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Jelas hukumnya adalah syirik asghar karena telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Dan yang ketiga adalah jaizun, yang boleh, yaitu jika menjadikan bintang sebagai alamat akan turunnya hujan, bukan menjadikan sebagai sebab, tapi hanya sekedar menjadikan sebagai alamat akan turunnya hujan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah penjelasan dalilnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri anda pribadi dan dari syaitan.